yang demikian gemilang. Mereka berhasil mengalahkan dan memukul mundur pasukan Romawi. Bahkan ketika itu, separuh dari pasukan Romawi yang berjumlah 240 ribu orang berhasil terbunuh di medan pertempuran. Jadi disebutkan pula di sejarah bahwa korban di pihak Romawi ketika itu mencapai 120 ribu pasukan. Sedangkan dari kalangan kaum muslimin, ya, yang berjumlah 40 atau 45 ribu orang, yang terbunuh hanya 3.000 pasukan saja. Ini menunjukkan kegemilangan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Kemudian kekalahan pasukan Romawi yang demikian telak ini menimbulkan pertanyaan. Ya, menimbulkan pertanyaan di benak Kaisar Romawi Heraklius. Maka ketika sebagian di antara pasukan ini ada yang selamat kemudian sampai di Antiochia, ya, Heraklius bertanya kepada mereka apa yang menjadi penyebab kekalahan mereka. Dialog ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Faqala Herakl wa huwa ala Antiochia lamma qadimat munhazimatur Rum. Maka Kaisar Heraklius ketika itu dia berada di Antiochia dan dia mengatakan kepada pasukan-pasukan yang menyelamatkan diri atau pasukan Romawi yang selamat ya dari medan pertempuran, dia mengatakan wailakum, celaka kalian. Akhbiruni an haula'il qaum alladziina yuqatilunakum. Coba kalian kabarkan kepadaku tentang ya kaum tersebut yang telah berhasil mengalahkan kalian. Alaisuhum basyaron mislakum. Bukankah mereka manusia yang sama seperti kalian? Ya, kalian manusia, mereka juga manusia. Qalu bala. Maka mereka mengatakan, benar wahai Kaisar. Mereka manusia, kami pun manusia. Qala fa antum aktsaru amhum. Kemudian kata Heraklius kepada pasukannya tersebut, ya, yang lebih banyak siapa di antara kalian? Apakah kalian yang lebih banyak ataukah mereka? Qalu bal nahnu akthar minhum ad'afan fi kulli mautin. Maka kemudian pasukannya mengatakan, bahkan kami, ya, tentu kami yang jumlahnya lebih banyak, bahkan berkali lipat jumlahnya dari mereka di setiap tempat. Ya, di sayap kanan, di sayap kiri, ya, di tengah pasukan. Semua jumlah pasukan kaum Romawi, ya, pasukan Romawi berlipat ganda daripada kaum muslimin. Kemudian kata Heraklius kepada pasukannya tersebut, fama balukum tanhazimuna kullama lakitumuhum. Maka bagaimana, ya, bagaimana kalian bisa dikalahkan setiap kali bertemu dengan mereka? Di setiap pertempuran kalian tidak pernah mendapatkan kemenangan sama sekali. Bagaimana ini? Ya, kenapa kalian senantiasa mengalami kekalahan dari mereka? Faqala syaikhun min udhamaihim. Maka kemudian bangkitlah seorang syaikh, ini seorang prajurit senior di tengah-tengah mereka, dari pemuka mereka. Min ajli annahum yakumuna lail. Kami kalah wahai Kaisar karena mereka senantiasa menghidupkan malam mereka dengan sholat. Perhatikan kaum muslimin, ya, ini dari perspektif seorang Nasrani. Ya, perspektif dari seorang Nasrani. Dia menggambarkan kenapa pasukan Nasrani ketika itu kalah dari pasukan kaum muslimin. Ya. Annahum yakumuna lail. Mereka menghidupkan malam mereka, ya, dengan sholat. Mereka sholat di tengah malam. Wa yasumuna nahar. Dan di siang hari mereka berpuasa. Wa yufuna bil ahad, dan mereka senantiasa menepati janji mereka. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka senantiasa memerintahkan pada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari kemungkaran. Wa yatanasafuna bainahum, dan mereka saling menolong. Ya, saling berbagi. Ya. Jadi ini yang menjadi sebab kenapa kaum muslimin, ya, mendapatkan kemenangan. Mereka, ya, adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan qiyamul lail, dengan berpuasa, ya. Demikian juga menepati janji, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini semua dilakukan oleh kaum muslimin, dan menurut orang Nasrani ini, pasukan Romawi ini, ya, dia mengira bahwa inilah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Maka hendaknya kaum muslimin memperhatikan apa yang menjadi jawaban orang Nasrani ini. Tidaklah kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan karena kedekatan, ya, hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min ajli anna nashrabul khamr wa nazni wa narkabul haram wa nankudul ahad wa naghsab wa naghsab wa nadhlim wa na'munu bima yuskitullah wa nanha amma yurdillah wa nufsidu fil ard. Demikian juga kami kalah, wahai kaisar, karena kami meminum khamr. Kami suka minum khamr. Demikian juga kami suka berzina. Kami suka melakukan perkara yang diharamkan. Ya, kami sering membatalkan perjanjian. Dan kami sering mengambil apa yang bukan hak kami. Kami sering melakukan kezaliman. Dan kami memerintahkan perkara-perkara yang mengundang murka Allah. Dan kami melarang apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami membuat kerusakan di muka bumi ini. Inilah sebab kami, ya, mendapatkan kekalahan. Unzuru barakallahu fikum, perhatikan, ya, apa yang menjadi sebab kemenangan dan apa yang menjadi sebab kekalahan. Tidaklah kemenangan itu didapatkan melainkan karena dekatnya, ya, pasukan kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ketaatan dan ketakwaan mereka. Sedangkan tidaklah kekalahan itu didapati melainkan karena kemaksiatan, karena jauhnya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Heraklius mengakui kebenaran dari ucapan, ya, pasukan Romawi tersebut. Beliau mengatakan, anta sodaktani, sungguh engkau telah berkata benar kepadaku. Ya, maka hendaknya ini menjadi perhatian kita semua. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, maka hendaknya dibangun, ya, hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah akhir perang Yarmuk. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir, ketika kaum muslimin mendapatkan kegemilangan, ya, dalam kemenangan mereka, kemudian datanglah berita yang menyedihkan, berita duka dari kota Madinah, bahwa Abu Bakar As-Siddiq telah meninggal dunia. Kemudian, ya, beliau diganti oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ternyata Umar mengirimkan surat ketika itu kepada Abu Ubaidah Ibn Jarrah yang mengangkat Abu Ubaidah Ibn Jarrah sebagai pemimpin di negeri Syam untuk menggantikan Khalid Ibn Walid. Baik, dan situ dari peristiwa ini muncul beberapa kontroversi. Sebagian orang menuduh bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan perbuatan ini, yakni menggeser Khalid bin Walid, menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, ya, karena pamor Khalid yang sedang naik. Dan Umar seakan-akan tidak mau, ya, Khalid ini semakin cemerlang karirnya, jadi dimatikan oleh Umar bin Khattab. Ini yang diduga oleh sebagian orang. Oleh karena itu penting sekali bagi kita, ya, sebelum kita melanjutkan peristiwa penaklukan yang lain, ya, kita bahas terlebih dahulu, kita selesaikan terlebih dahulu masalah ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi antara Khalid dan Umar? Kenapa justru ketika Khalid bin Walid berada di puncak karirnya sebagai panglima dengan keberhasilan yang terus-menerus beliau dapatkan 100% kemenangan tanpa ada kekalahan sedikit pun, tapi kemudian diganti oleh Umar bin Khattab, maka kita akan coba bahas, ya, permasalahan ini. Baik, pemecatan atau lebih tepatnya penggantian Khalid bin Walid ini sebenarnya telah dilakukan oleh Umar bin Khattab tepat begitu beliau naik menjadi khalifah. Hanya saja ternyata surat beliau, di samping jarak yang demikian jauh, ternyata surat beliau atau surat keputusan beliau ini tidak langsung diterapkan oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Tapi beliau menanti sampai Khalid Ibn Walid menyelesaikan tugasnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, Qala wa anna Umar kataba ila Abi Ubaidah wa yu'azzihi wal muslimina fi Siddiq. Ya. Sesungguhnya Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Ubaidah Ibn Jarrah menyampaikan kabar duka kepada Abu Ubaidah dan kepada kaum muslimin tentang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa annahu qad istanabahu ala man bisyam wa amarahu an yastashira Khalidan fil harb. Dan bahwasanya Umar bin Khattab telah menggantinya atau telah menjadikannya sebagai pemimpin di negeri Syam. Namun Umar tetap memerintahkan Abu Ubaidah agar senantiasa bermusyawarah dengan Khalid bin Walid dalam pertempuran. Ya, jadi digeser posisinya Khalid. Sebelumnya Khalid itu pimpinan tertinggi di negeri Syam, tapi diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Hanya saja Umar, ya, karena kepiawaian Khalid bin Walid, Umar tetap berpesan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah agar Khalid tetap dipakai, ya, sebagai penasehat. Ya, agar Abu Ubaidah bin Jarrah berkonsultasi dengan Khalid dalam masalah pertempuran. Falamma wasal al-kitab ila Abu Ubaidah katamahu min Khalid. Maka ketika surat tersebut sampai kepada Abu Ubaidah, beliau menyembunyikan surat tersebut dari Khalid ibn Walid. Hatta futihat Dimashq binahwin min ishrina laylatan. Sampai ya surat itu disembunyikan sampai Khalid ibn Walid berhasil menaklukkan Damaskus. Ya, kemudian setelah itu 20 hari setelah itu barulah surat tersebut diungkapkan kepada Khalid ibn Walid. Maka disampaikan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah bahwa Umar bin Khattab menginginkan agar aku menggantikan posisimu dan dia berwasiat agar aku senantiasa ya bermusyawarah denganmu dalam permasalahan peperangan. Kemudian Khalid bin Walid, bagaimana reaksi Khalid bin Walid? Beliau mengatakan, yarhamukallah, ma mana'aka antu'limani hina ja'ak. Wahai Abu Ubaidah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Apa yang mencegahmu untuk memberitahuku ketika surat itu datang? Kenapa tidak disampaikan kepadaku begitu surat itu datang? Jadi Khalid bin Walid mengatakan kepada Abu Ubaidah, kenapa tidak langsung saja disampaikan? Kenapa baru sekarang disampaikan? Padahal Umar sudah memerintahkan dari ya sejak beberapa hari yang lalu. Maka kemudian kata Abu Ubaidah, ini karih tu an uksira alaika harbak. Aku tidak suka mengacaukan peperanganmu. Engkau sedang sibuk berperang, engkau sedang sibuk di medan pertempuran. Aku tidak ingin membuat itu semua kacau. Qala wa ma sultanu dunya urid, wahai Khalid. Bukanlah kekuasaan di dunia ini yang aku inginkan. Wala li dunya a'mal, wahai Khalid. Bukanlah karena dunia aku beramal. Wa ma tara sayasiru ila zawalin wan kita'. Sebagaimana yang kau ketahui, wahai Khalid, semua apa yang di dunia ini akan hilang dan terputus. Wa innama nahnu ikhwanun, hanya saja kita ini bersaudara, wahai Khalid. Wa ma yadurru rajula an yaliyahu akhuhu fi din wa dunyah, maka tidaklah memudaratkan seseorang apabila dia digantikan oleh saudaranya dalam urusan agama dan dunianya. Ya, maka akhirnya sampailah surat keputusan Umar kepada Khalid ibn Walid, digantilah Khalid ibn Walid dengan Abu Ubaidah. Cuma di sini kita bisa melihat bagaimana ketulusan para sahabat dalam menjalankan tugas. Khalid bin Walid ya tidak kemudian menolak perintah tersebut. Ya, dia menerima. Mengatakan yarhamukallah, bahkan beliau mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Ubaidah. Kenapa surat ini tidak kau sampaikan ya ketika kau terima? Kenapa baru sekarang kau sampaikan? Ya. Dan Abu Ubaidah juga seorang yang bijak, ya, dia tidak ingin mengacaukan konsentrasi Khalid ketika berperang. Ya, maka baru beliau sampaikan di hari itu, dan beliau jelaskan bahwa beliau sama sekali tidak menginginkan tampuk kepemimpinan. Baik, kemudian akhirnya digantilah Khalid bin Walid oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Para ulama menjelaskan, ya, kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengganti posisi Khalid bin Walid? Ini ada beberapa sebab yang dikemukakan oleh para ulama. Di antaranya adalah keinginan Umar bin Khattab yang sejak lama ingin mengganti Khalid karena sikap kerasnya Khalid. Ya, jadi Umar bin Khattab menganggap bahwa Khalid bin Walid ini terlalu keras, gampang menumpahkan darah, kurang kehati-hatian. Dan ini sudah diungkapkan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sejak Abu Bakar As-Siddiq ini masih menjabat sebagai khalifah. Disebutkan oleh Syekh Utsman Khamis hafizahullah taala dalam salah satu dars beliau, ya, pemberhentian Khalid bin Walid ini menurut sebagian ulama berkaitan dengan kasus terbunuhnya Malik bin Nuwairah. Jadi Malik bin Nuwairah At-Tamimi ini dahulunya adalah pengikut sujah atau sajah nabi palsu dari kalangan Bani Tamim. Coba antum kalau antum lupa silahkan buka kembali pelajaran kita yang telah berlalu tentang penumpasan nabi-nabi palsu. Di antara nabi-nabi palsu itu ada yang bernama Sajah atau Sujah, ya, seorang nabi palsu wanita yang berasal dari Bani Tamim. Nah, Malik bin Nuwairah ini mengikuti Sujah dan tidak mau membayar zakat. Maka kemudian Khalid bin Walid diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menumpas gerakan nabi palsu tersebut dan mengajak manusia untuk kembali menunaikan zakat. Maka kemudian Bani Tamim yang sebelumnya mengikuti Sajah, mereka kembali kepada keislaman mereka dan mau membayar zakat, kecuali Malik bin Nuwairah. Maka kemudian Khalid bin Walid, ya, memerintahkan untuk memenggal kepala Malik bin Nuwairah dan mengambil istrinya, ya, dijadikan sebagai tawanan. Ya, jadi istrinya Malik bin Nuwairah dijadikan tawanan oleh Khalid bin Walid. Baik. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari, beliau mengatakan istada'a Khalidun Malik bin Nuwairah wa anfa'annabahu, ya, ala ma sadara minhu min mutaba'ati Sujah wa ala man'ihi zakah. Maka Khalid ketika itu, ya, memanggil agar dihadapkan Malik bin Nuwairah di hadapannya. Kemudian ditanyakan sebabnya mengapa dia mengikuti Sajah, si nabi palsu, dan demikian juga kenapa dia mengingkari kewajiban zakat, kenapa dia tidak mau membayar zakat. Faqala alam ta'lam annaha qarinatus shalah. Kemudian Khalid bin Walid mengatakan kepada Malik bin Nuwairah, tidakkah engkau mengetahui bahwa salat ini adalah zakat ini adalah pendamping salat? Maka faqala Malik inna sahibakum kana yaz'umu dzalik. Ya, kata Malik bin Nuwairah, ya, temanmu menganggap hal yang demikian. Ya, temanmu menganggap yang demikian. Jadi maksudnya itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, demikianlah yang menjadi pendapat temanmu. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa jadi yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ini adalah anggapan dari temanmu, ya, ini Abu Bakar As-Siddiq. Faqala ahuwa sahibuna wa laisa sahibak. Ya. Bukankah dia, apakah dia yang menyuruh untuk membayar zakat ini hanya menjadi teman kami atau pemimpin kami, bukan pemimpinmu? Ya. Maka kemudian Malik bin Nuwairah belum menjawab, ya. Artinya dia tidak menjawab pertanyaannya Khalid bin Walid. Maka kemudian Khalid memerintahkan kepada Doror atau Doror, ya, ya Doror atau ya Diror, ya, idrib unuqah, faduribat unuqahu. Ya, maka dia memerintahkan seseorang yang bernama Diror untuk memenggal kepala Malik bin Nuwairah. Kemudian dipenggallah kepala Malik bin Nuwairah. Maka berita ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Khalid bin Walid memenggal kepala Malik bin Nuwairah. Di sana ada khilaf di kalangan para sahabat. Sebagiannya mengatakan bahwa Malik bin Nuwairah ini sudah kembali kepada keislamannya dan memang membutuhkan waktu untuk mengajak dia membayar zakat. Ya, karena semua Bani Tamim ketika itu sudah membayar zakat, tinggal dia saja yang belum membayar zakat, sehingga butuh waktu. Tapi Khalid bin Walid, ya, langsung memenggal kepala Malik bin Nuwairah. Ya. Maka ini menjadi perbincangan atau menjadi dialog antara Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, walihada lam ya'zilhu Siddiq, ya. Ketika itu Abu Bakar Siddiq tidak mau menghentikan Khalid. Artinya tidak mau memberhentikan atau memecat Khalid bin Walid karena tindakan tersebut. Ya. Hina qatala Malik bin Nuwairah ayyam Riddah, ketika dia membunuh Malik bin Nuwairah pada hari pada perang-perang memerangi orang-orang yang murtad. Fata'awwala alaihi ma ta'awwala hina daraba Unuqah. Kemudian Abu Bakar Siddiq dia memberikan uzur atau memberikan alasan, ya, yang sama dengan apa yang menjadi alasan Khalid ibn Walid. Ya, fastafa imra'atahu Ummu Tamim. Bahkan Khalid tidak hanya membunuh Malik bin Nuwairah tapi juga menjadikan Ummu Tamim, yakni istrinya Malik bin Nuwairah, sebagai istrinya. Faqala lahu Umar bin Khattab, "I'zilhu fa inna fi sayfihi rahaqan." Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Bakar, "Singkirkan dia, singkirkan Khalid karena sesungguhnya pada pedangnya terdapat kekejian, terdapat kebengisan." Maka As-Siddiq mengatakan, "La aghmidu sayfan sallallahu 'alal musyrikin." Aku tidak akan menyarungkan pedang yang sudah lama Allah Subhanahu wa taala hunus bagi kaum musyrikin. Maksudnya apa ini? Apa yang terjadi di sini? Ya, Umar ingin agar Khalid itu disingkirkan. Kenapa? Karena pedangnya itu haus darah. Gampang-gampang memenggal orang, memenggal orang, memenggal orang. Namun ini dibela oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Pertama, bahwa kemungkinan saat itu Khalid bin Walid melihat bahwa Malik bin Nuwairah ini tetap berada dalam kekufurannya, walaupun sebagian sahabat menganggap bahwa Malik ini sudah kembali. Tapi dari ucapannya tadi, ya, itulah ucapan teman kalian. Ya, artinya dia meremehkan ucapan Nabi SAW, perintah Nabi SAW untuk membayar zakat atau perintah Abu Bakar untuk membayar zakat. Maka di sini Khalid bin Walid berijtihad bahwa oh, dia ini sudah keluar dari keislamannya. Maka kalau sudah keluar dari keislamannya, dipenggal kepalanya. Sebagian para sahabat menganggap perlu kehati-hatian, tidak boleh seperti itu. Ya. Dan demikian juga, ya, kalau toh Khalid salah, ya, salah dalam menghukumi kondisi Malik bin Nuwairah, bukan berarti dia harus dilengserkan. Kalau kita flashback lagi dalam peristiwa Fathu Makkah, Khalid juga pernah melakukan kesalahan, ya, membunuh Banu Jazimah, ya, membunuh Banu Jazimah. Yang Banu Jazimah ketika didatangi oleh Khalid bin Walid, ya, mereka belum bisa mengucapkan aslamna, mereka mengadakan sobakna sobakna, kami telah menjadi sobi, kami telah menjadi sobi, ya. Kemudian Khalid bin Walid tidak mengerti apa makna soba'na. Padahal mereka itu menginginkan dengan makna soba'na, soba'na. Kami masuk Islam, kami masuk Islam. Tapi Khalid tidak paham maknanya. Kemudian Khalid membantai Banu Jazimah. Maka kemudian Nabi SAW melepas diri dari perbuatan Khalid bin Walid dan membayar jizyah, ya, untuk orang-orang yang dibunuh oleh Khalid bin Walid dalam peristiwa tersebut. Namun, walaupun Khalid bin Walid salah, Nabi SAW tidak melengserkan Khalid. Ya, beliau tetap memberikan tugas demi tugas kepada Khalid bin Walid. Maka bisa jadi Abu Bakar, kalau toh salah, ya, Abu Bakar berpikir, kalau toh salah Khalid bin Walid itu keliru, bukan berarti dia harus dilengserkan. Bukan berarti dia harus dilengserkan. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Minhajus Sunnah, Minhajus Sunnah, ya, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, "Wa ma hadza fa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'zil Khalidan 'anil imarah." Ya, walaupun Khalid itu bersalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyingkirkannya dari kepemimpinan. Bal mazala yu'amiruhu wa yuqaddimuhu. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memilih Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Li'anal amir idza jara minhu khata'un aw dhanbun umira birruju'i an dhalik wa ukhirra 'ala wilayatihi. Karena seorang pemimpin, walaupun dia melakukan suatu kesalahan atau dia melakukan suatu perbuatan dosa, maka dia diperintah untuk rujuk, bertobat dari dosa dan kesalahannya tersebut. Wa ukhira ala wilayatihi. Namun tetap diperintahkan atau tetap saja dia memegang tampuk kepemimpinannya. Walam yakun Khalidun mu'anidan linabi sallallahu alaihi wasallam bal kana muti'an lahu. Walakin lam yakun fil fikhi wa din bimanzilati ghairihi. Nah, ketika itu Khalid tidak mau menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma apa yang beliau pahami ya baru sebatas itu. Ya, Khalid baru masuk Islam ketika itu, ya. Fa khufiya alaihi hukmu hadhil qadiyah. Maka tertutupi pada diri Khalid bin Walid permasalahan ya pembantaian terhadap Banu Jadimah. Nah, mungkin ini yang menjadi alasannya Abu Bakar kenapa dia tidak memenuhi keinginan Umar bin Khattab untuk menggantikan Khalid bin Walid ya. Jadi bisa jadi itu ijtihadnya Khalid, ya Khalid menganggap bahwa dia memang masih berada dalam kekufuran sehingga dieksekusi, atau kalau toh salah ini bukan jadi alasan untuk melengsarkan Khalid dari tampuk kepemimpinan. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak mau melengsarkan Khalid bin Walid ketika itu. Maka ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ya dia melaksanakan niatnya tadi untuk melengsarkan Khalid bin Walid karena dia menganggap bahwa Khalid bin Walid ini memiliki sikap yang keras. Ya, memiliki sikap yang keras, gampang kemudian untuk menumpahkan darah. Ya. Nah, para ulama juga mengatakan bahwa sikap ini juga kemungkinannya menjadi pertimbangan Umar bin Khattab agar tidak bergabung dua kekerasan. Karena Umar juga memiliki sikap yang keras, Khalid memiliki sikap yang keras. Ya, sehingga ketika pimpinannya yakni Umar keras kemudian Khalid juga keras, maka kurang baik untuk keseimbangan. Ya. Yang ideal itu seperti kondisinya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dikenal dengan kelembutannya, Umar dikenal dengan sikap tegasnya. Maka ini yang ideal. Nah, kalau misalnya nanti Khalid bin Walid ya tetap menjadi pimpinan pasukan di negeri Syam, kemudian Umar menjadi khalifah, dua-duanya sama-sama keras. Ya, maka hendaknya digantilah Khalid bin Walid itu dengan sosok yang lebih lembut. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Al-Fatawa. Beliau mengatakan wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yu'thiru azla Khalidin wastinabata Abi Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu li'anna Khalidan kana syadidan ka Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab mengganti Khalid ketika itu? Ya, karena Umar ya menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu karena Khalid ini memiliki karakter yang keras sama seperti Umar. Wa Abu Ubaidah kana layyinan ka Abi Bakar. Adapun Abu Ubaidah ya beliau memiliki karakter yang lembut sebagaimana karakternya Abu Bakar. Wa kanal aslah li kullin minhuma an yuwalliya man wallahu liyakuna amruhu mu'tadila. Maka yang baik adalah kombinasi dari keduanya. Ya, yang keras didampingi oleh yang lembut didampingi yang keras, agar terjadi keseimbangan. Liyakuna amruhu mu'tadilan. Ya, jadi kenapa akhirnya Umar ketika beliau naik menjadi khalifah, Khalid tetap diganti, padahal sebelumnya Abu Bakar Siddiq tidak mau menggantinya, ya, karena pertimbangan keseimbangan. Ya, kalau Khalid bin Walid dikenal dengan sikap kerasnya, ini sudah diketahui oleh semua orang. Maka ketika Umar naik menjadi khalifah, beliau pun menggantinya dengan sosok Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya, ini sebab yang pertama yang diangkat oleh para ulama. Ya. Di sana ada juga pendapat yang lain. Kenapa Umar mengganti atau menurunkan Khalid bin Walid dari jabatannya? Disebutkan oleh para ulama bahwa sebabnya adalah perbedaan ijtihad antara Khalid dan Umar. Jadi ketika mendapatkan ghanimah barakallahu fikum, Khalid bin Walid itu ingin diberi kebebasan untuk memberikan ghanimah itu kepada siapa yang beliau pandang layak untuk mendapatkan ghanimah. Sementara Umar ya itu menginginkan agar semuanya itu dikonsultasikan terlebih dahulu ke Madinah. Baru ditentukan siapa yang berhak untuk menerima ghanimah. Dan ini pun sudah terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq. Umar menginginkan agar semuanya itu dikembalikan kepada pusat. Kepada Madinah. Jadi jangan kemudian Khalid di lapangan bagi-bagi ghanimah sebagaimana yang dia inginkan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Waqad hakama Malikun an Umar al-Khattab annahu qala li Abi Bakar. Ya, Malik telah menghikayatkan dari Umar bin Khattab bahwa beliau mengatakan kepada Abu Bakar, "Uktub ila Khalidin an la yu'tiya syatan wala ba'iran illa bi amrik." Wahai Abu Bakar, coba tulis surat kepada Khalid agar dia itu jangan sembarangan membagi-bagikan kambing atau unta kecuali setelah bermusyawarah denganmu. ya setelah apa kecuali dengan perintah darimu dari pusat dari Abu Bakar. Fakataba Abu Bakar ila Khalidin bidzalik, maka Abu Bakar menuruti saran Umar ya agar Khalid tidak membagi-bagikan rampasan perang kecuali harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Abu Bakar. Maka kemudian Khalid membalas surat tersebut. Fakataba ilaihi Khalidun imma antada'ani wa amali wa illa fasya'naka bi amalik. Maka Khalid mengatakan kepada Abu Bakar, ya wahai Abu Bakar, ya biarkan aku melakukan ini. Kalau tidak, aku serahkan kembali kepemimpinan kepadamu. Ya, karena Khalid yang tahu di lapangan tuh seperti apa. Ini memang beda-beda ya istihadnya. Khalid itu kan melihat, ya siapa sih orang yang harus dikasih dorongan agar dia semangat untuk berjihad. Karena mungkin beliau melihat, tidak semua orang itu berjihad dengan niat fisabilillah. Maka dikasih tambahan harta, biar dia semangat untuk berjihad. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW dalam perang Hunain. Kita tahu kan, Nabi membagi-bagikan harta yang demikian banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi Khalid punya pertimbangan sendiri. Maka ketika dikritik oleh Abu Bakar, ya sudah, kalau memang engkau ingin agar setiap kali aku bagi ghanimah, aku harus konsultasi dulu ke Madinah, aku serahkan kembali tabuk kepemimpinan kepadamu. Ya. Fa asyara alaihi Umar bi azlihi, ketika mendapatkan surat dari Khalid tadi, ya, kalau memang tidak mau, ya, saya tidak diberi kewenangan untuk membagikan ghanimah ini, ya, saya kembalikan tabuk kepemimpinan, maka kata Umar, ganti. Ya, Umar mengatakan ganti. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya, wa man yuzi anni jazaa Khalidin, siapa yang bisa menggantikan untukku peran Khalid ini? Faqala Umar, ana. Kata Umar, biarkan aku yang menggantikannya. Kalau dia tidak mau tunduk kepada Madinah, ya kepada khalifah, biarkan aku yang menggantikannya. Qala fa anta. Maka kata Abu Bakar, wahai Umar, engkaulah yang jadi penggantinya Khalid. Maka kemudian Umar pun bersiap-siap ingin pergi ke negeri Syam untuk menggantikan Khalid. Thumma ja'a as-sahabatu fa asyaru 'ala Siddiq bi ibqa'i Umar bil Madinah wa ibqa'i Khalidin bi Syam. Namun para sahabat ya berkumpul mereka lalu menyampaikan saran kepada Abu Bakar agar Umar tetap mendampingi Abu Bakar di Madinah dan Khalid tetap dibiarkan pada posisinya. Maka kemudian Abu Bakar pun mengikuti apa yang menjadi pendapatnya para sahabat ya, sehingga Khalid bin Walid tetap dibiarkan dengan kewenangannya membagi ghanimah ya tanpa harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada Abu Bakar yang berada di Madinah. Ya, dan memang kalau secara logis ya, kan zaman dahulu komunikasi itu kan sulit ya. Artinya beliau di negeri Syam, Abu Bakar di Madinah, membutuhkan berhari-hari untuk menyampaikan kabar. Dan itu bolak-balik ya. Datang dari negeri Syam, nunggu kabar balasannya balik lagi. Ya, kemudian kalau mau diskusi gimana? Belum ada WhatsApp ketika itu. Ya. Jadi tentu lebih baik kalau kewenangan itu diberikan kepada pemimpin pasukan di lapangan. Ya enggak? Ya. Maka kemudian ya sudah Abu Bakar memandang bahwa ya sudah serahkan itu semua kepada Khalid bin Walid. Nah, tapi karena Umar tadi sudah punya azam dia ya, karena Khalid ini tidak mau patuh dengan pusat menurut dia, dengan kewenangan pusat, maka ketika Umar menjadi khalifah, dia pun melaksanakan apa yang menjadi keinginannya yang pernah dia utarakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan, "Maka Allahu ya liyarani amuru Abu Bakrin bi syai'in la unfidhuhu ana." Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh melihat ya sesuatu yang pernah aku perintahkan kepada Abu Bakar, lah ketika aku jadi apa khalifah, aku sendiri tidak melaksanakannya. Ya. Jadi kata Umar, dulu saya pernah memerintahkan Abu Bakar waktu Abu Bakar jadi khalifah untuk menurunkan Khalid bin Walid dari tapuk kepemimpinannya. Nah sekarang saya sudah jadi khalifah, masa itu tidak saya laksanakan? Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya mengganti Khalid bin Walid. Ya, jadi itu yang menjadi sebab kenapa Umar mengganti Khalid bin Walid. Kemudian sebab lainnya, dan ini sebab yang sangat Masya Allah ya, sangat kuat sekali ya. Buat tujuan Umar bin Khattab mengganti posisi Khalid bin Walid, ini untuk menjaga tauhidnya kaum muslimin. Kenapa? Karena orang-orang itu sudah menganggap bahwa Khalid itu menjadi sebab kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, ini terjadi pada sebagian orang. Ya, kalau kita lihat track recordnya Khalid bin Walid barakallahu fikum, ketika beliau diserahi kepemimpinan pasukan, memang tidak ada yang kalah. Tidak pernah kalah Khalid bin Walid itu. Bahkan sejak beliau masih musyrik, ya. Kan pasukan kaum muslimin itu berhadapan dengan kaum musyrikin di perang apa? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ya enggak? Yang ada apa istilahnya kontak senjata di tiga peperangan tersebut. Di tiga peperangan tersebut, kaum musyrikin kalah dalam perang Badar. Waktu itu Khalid enggak ikut perang. Khalid gak ikut perang. Kemudian juga dalam perang Khandaq, Khalid gak ikut perang. Kaum musyrikin pulang ke kota Mekah. Ya. Ketika perang Uhud, Khalid ikut perang. Khalid ikut perang dan berhasil memporak-porandakan pasukan kaum muslimin. Ya. Maka keberadaan Khalid ini menang dia, ya. Selainnya walaupun para ulama berbeda pendapat, ya, tentang apakah kaum musyrikin menang dalam perang Uhud, ya. Tapi paling tidak mereka sepakat bahwa keberadaan Khalid bin Walid dalam pasukan kaum musyrikin ini berhasil memporak-porandakan pasukan kaum muslimin. Jadi ketika beliau masih musyrik saja, track recordnya itu masih menang terus, ya. Nah, ketika dia masuk Islam, ya, misi-misi yang diberikan oleh Nabi SAW selalu berhasil. Menang terus, menang terus. Ingat dalam perang Mu'tah, ya, ketika kaum muslimin dikirim oleh Nabi SAW ke perbatasan dengan Romawi. Ya, di sana beliau menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Zaid bin Harithah. Kalau Zaid gugur, maka kepemimpinan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur, maka diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Nah, ketika itu tiga panglima sudah gugur semua. Pasukan kaum muslimin tidak ada lagi yang menjadi panglima. Siapa? Akhirnya muncullah Saifun min Suyufillah, Khalid bin Walid. Dan apa yang terjadi? Kaum muslimin berhasil, ya, menyelamatkan diri mereka dari pasukan Romawi ketika itu. Jadi kaum muslimin menang di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Semua pasukan yang diikuti oleh Khalid bin Walid semuanya mendapatkan kemenangan. Maka orang-orang mengatakan, ya, dengan Khalid bin Walid kita menang. Ketika Khalid datang, kita menang. Khalid datang, kita menang. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan kemenangan itu pada Khalid bin Walid. Artinya, siapapun yang menjadi pimpinan, siapapun yang menjadi panglima, kalau Allah berkenan untuk memberikan kemenangan, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan tersebut. Umar bin Khattab ingin mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa kemenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keberadaan Khalid bin Walid. Maka dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam Syiar Alamin Nubala, ya, beliau menukilkan ucapan Umar bin Khattab. La unzi'anna Khalidan hatta yu'lam annallaha innama yansuru dinahu, yakni bighairi Khalidin. Maka ketika beliau diangkat menjadi khalifah, Umar mengatakan, sungguh aku akan mencopot Khalid bin Walid sehingga manusia itu menyadari, ya, menyadari bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pertolongan kepada agamanya walaupun tanpa kehadiran Khalid bin Walid. Ada atau tidak ada Khalid bin Walid, kalau Allah menghendaki kaum muslimin mendapatkan kemenangan, maka, ya, kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Itu lihat bagaimana pandangannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjaga tauhid kaum muslimin. Jangan sampai mereka menganggap bahwa kemenangan itu, kemenangan yang Allah berikan, itu karena kehadiran Khalid ibn Walid. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam, ya, Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimash, beliau menyebutkan, Qala kataba Umar ilal amsar, Inni lam a'zil Khalidan an sukhtatin wala khiyanah. Jadi memang itu tersebar berita seakan-akan Umar menyingkirkan Khalid ibn Walid karena hasad, ya, karena iri. Maka Umar bin Khattab ini menulis surat, ya, untuk mengklarifikasi tuduhan itu. Beliau mengatakan, inni lam a'zil Khalidan an sukhtatin wala khianah. Aku tidaklah menyingkirkan Khalid Ibnul Walid karena kebencian dan karena pengkhianatan. Ya. Walakinan nas futinu bihi. Akan tetapi manusia terfitnah dengan keberadaan Khalid. Mereka mengira bahwa kemenangan itu didapatkan karena keberadaan Khalid Ibnul Walid. Fa'ahbabtu an ya'lamu innallahu wassani'. Maka aku menginginkan agar mereka kembali sadar bahwa semuanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah tujuannya mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menggantikan Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, agar kembali manusia menyadari bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keberadaan Khalid bin Walid. Dan sebenarnya tidak ada masalah sama sekali antara Umar bin Khattab dengan Khalid. Ya, beliau masih menghormati Khalid bin Walid. Ya, beliau sangat memuliakan Khalid bin Walid. Tapi ya karena itu tadi, ya ada hal-hal yang beliau anggap patut untuk menjadi alasan untuk menyingkirkan Khalid atau mengganti Khalid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, yang tadi yang kita katakan tadi bahwa pertama, sikap Khalid yang keras, ya, menurut beliau sikap Khalid yang keras perlu diganti dengan pemimpin yang lebih lembut. Kemudian yang kedua, ya, ada perbedaan ijtihad antara beliau dengan Khalid, di mana Khalid ingin membagi-bagikan ghanimah, itu diberi kewenangan untuk membagikan ghanimah tanpa harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat, tapi Umar menginginkan agar ada konsultasi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, dan ini faktor yang saya kira paling utama, ya, karena sudah muncul semacam kultus individu terhadap Khalid bin Walid, ya, sebagian orang mengatakan bahwa dengan keberadaan Khalid kita akan mendapatkan kemenangan, maka Umar ingin memutus itu semua dengan mengganti Abu Ubaidah bin Jarrah, dan alhamdulillah setelah diganti pun pasukan kaum muslimin tetap mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kemenangannya bukan berasal dari Khalid Ibnul Walid. Dan satu hal yang mungkin patut kita sebutkan bahwa Umar itu sangat memuliakan Khalid Ibnul Walid. Ketika Khalid Ibnul Walid itu meninggal dunia di masa kekhilafan beliau, ya, di tahun 21 Hijriah, ya, Umar mengatakan ucapan yang sangat indah kepada tentang diri Khalid Ibnul Walid. Menunjukkan bahwa tidak ada masalah antara beliau dengan Khalid bin Walid sama sekali. Beliau mengatakan tentang Khalid bin Walid, ya, rahimallahu Aba Sulaiman, ma indallahi khairun lahu mimma kana fih. Semoga Allah merahmati Abu Sulaiman. Tidak ada sesuatu apapun di sisi Allah yang lebih baik baginya daripada keadaannya sekarang. Jadi Khalid bin Walid itu, walaupun beliau menghabiskan usia beliau untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan bahwa tidak ada satu ruas pun dari tubuh beliau melainkan padanya ada luka tusukan pedang, tusukan pisau, sabetan pedang, atau bekas panah yang menancap, ya, semua tubuh beliau penuh dengan luka karena usianya dihabiskan untuk berperang di jalan Allah. Tapi Khalid bin Walid itu meninggal di atas ranjangnya. Jadi beliau tidak meninggal di medan pertempuran. Maka kata Umar bin Khattab, semoga Allah merahmati Abu Sulaiman. Abu Sulaiman adalah panggilannya Khalid bin Walid. Tidaklah suatu pun di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik baginya dari keadaannya sekarang ini. Walaqad mata faqidan. Sungguh dia telah meninggal dunia dalam keadaan serba kekurangan. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Khalid bin Walid itu meninggal dunia dalam keadaan hartanya itu hanya seekor kuda, seorang budak, dan senjata yang pernah dia pakai untuk berperang jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak banyak harta yang dia miliki. Ya. Walaqad mata faqidan wa asha hamidan. Ya, dia telah meninggal dunia dalam keadaan serba kekurangan padahal hidupnya begitu terpuji. Kenapa ini menjadi keadaan yang baik bagi Khalid bin Walid, ya? Menunjukkan bahwa dia berperang itu bukan untuk dunia sama sekali. Catatan sejarah hidupnya dipenuhi dengan pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Peperangan demi peperangan dia jalani. Antum tahu panglima perang, dia dapat ghanimah. Dia bisa mengumpulkan harta yang banyak untuk memperkaya dirinya. Tapi Khalid bin Walid meninggal dalam keadaan serba kekurangan. Maka ini adalah sebuah kemuliaan. Bagaimana seseorang yang dia menghabiskan usianya untuk berperang, ya, tapi kemudian meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki banyak harta. Berarti apa? Memang dia berperang, ya, untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk memperkaya dirinya, bukan untuk dunia. Ya, jadi ini keadaan Khalid bin Walid ketika beliau meninggal dunia dalam keadaan serba kekurangan, padahal beliau hidup dalam keadaan yang sangat terpuji. Ya, peperangan demi peperangan berhasil beliau menangkan. Qala walakin ra'aitu dahra laisa biqabil. Akan tetapi aku merasa, aku melihat bahwa tidak ada sesuatu yang abadi. Memang seperti itu. Ya, seseorang pasti akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Nah, demikian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ya, penjelasan kita terhadap apa yang terjadi pasca perang Yarmuk, ya, bagaimana Umar bin Khattab melengserkan Khalid bin Walid, kemudian apa alasannya dan apa hikmah di belakangnya, ya, telah kita jelaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua, ya, dalam melihat satu konflik, ya, atau satu perkara yang mungkin dianggap sebagai konflik di antara para sahabat, namun pada hakikatnya tidak ada permasalahan sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas penaklukan-penaklukan, peperangan-peperangan di masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari agama Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala alam. Kemudian apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.